بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواتي في الله أعزني الله وإياكم، para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya ataupun melalui media sosial baik YouTube, Facebook, Instagram ataupun melalui Tarbiyah Sunnah Media di mana saja Anda berada, para pendengar beberapa radio sunnah di kota manapun dan para pemirsa beberapa studio TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk menjelaskan salah satu di antara rukun iman. Tepatnya rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, dan kita sedang berbicara tentang surga. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pintu-pintu surga. Sekarang kita masuk kepada darajatul jannah, tingkatan-tingkatan surga. Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan surga itu bertingkat-tingkat, tidak hanya satu tingkat. Di antara ayat yang menerangkan hal itu adalah Al-Quran surah Taha ayat 75. Allah berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-solihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Siapa orang yang mendatangi Allah dalam keadaan iman dan dia sudah melakukan amal soleh. Ketika di dunianya beriman dan beramal soleh, kelak datang kepada Allah, berjumpa dengan Allah, فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ. Maka merekalah orang-orang yang akan memperoleh tingkatan-tingkatan yang tinggi di surga. Dan ini menunjukkan ada banyak tingkatan surga. Tidak hanya satu, tapi disebut ad-darajat, beberapa darajat. Di antara para ulama yang menerangkan masalah ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Wal jannatu darajatun mutafadilatun tafadulan azima. Wa awliya'ullahi al-mu'minun al-muttaqun fi tilkad darajat bihasbi imanihim wa taqwahum." Kata Syekhul Islam, surga itu ada beberapa derajat yang memiliki beberapa keutamaan, perbedaan keutamaan dengan keutamaan yang sangat agung. Para wali Allah di kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa berada di tingkatan derajat yang berbeda-beda satu sama lain, sangat tergantung kepada kualitas dan kadar iman mereka serta ketakwaan mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Isra mulai 18 sampai ayat 21. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura, wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura, kullan numiddu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbik wa kana ata'u rabbika mahdura. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض walal akhiratu akbaru darajatu akbaru tafdila. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang menginginkan kehidupan yang segera? Yang segera itu artinya kehidupan dunia. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia? Kami akan segerakan bagi orang itu dalam kehidupan dunia sebagaimana yang kehendak kami kehendaki bagi orang yang kami inginkan. Hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang. Kemudian kami jadikan bagi mereka jahannam. Jadi orang yang hanya mengejar dunia tanpa berpikir akhirat kecuali hanya dengan kadar yang sangat sedikit. Akhirat mah gimana nantilah. Kalau ada sisa hidup, oke, dipakai ibadah. Sisa dari waktu untuk mengejar dunia. Kalau enggak ya lewat saja. Yang penting dunia dulu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Thumma ja'alna lahu jahannam. Kami jadikan bagian nanti, bagi dia nanti di jahannam. Yaslaha madmuman madhura. Dia akan masuk ke dalam jahannam itu dalam keadaan tercela dan hina. Itu bagi orang-orang yang mengejar kehidupan dunia semata-mata. Tapi wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Siapa orang yang menginginkan akhirat dan dia sudah berusaha semaksimal yang dia bisa. Wa huwa mu'min. Dan dia beriman. Iman itu yang menyebabkan dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka lah orang-orang yang usaha mereka itu akan Allah balas. Jadi baik yang mengejar dunia maupun yang mengejar akhirat, Allah berikan bagiannya untuk mereka. Yang mengejar dunia Allah berikan, tapi tidak kepada setiap orang, sebab Allah menyatakan manasya waliman nurid, manasya liman nurid. Kami berikan dengan kadar sesuai dengan kehendak kami bagi orang-orang yang kami sukai, kami inginkan. Tidak semua orang yang mengejar dunia Allah kasih, tidak. Sebab mayoritas manusia di alam jagat raya ini mengejar dunia, tapi tidak semuanya Allah berikan kepada mereka. Hanya orang-orang tertentu, dengan kadar tertentu. Tidak semua orang dan tidak dengan kadar yang dikehendaki oleh orang itu. Ya. Wa man aradal akhirata, siapa yang menginginkan akhirat wasa'alahu sa'yaha, dan dia sudah berupaya maksimal untuk meraihnya, meraih akhirat. Wahuwa mu'min, dia beriman, dia beramal soleh. Merekalah orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah. Kullan numiddu ha'ula wa ahula min ato'i rabbika. Masing-masing golongan ini, golongan yang mengejar dunia dan golongan yang mengejar akhirat, kami berikan pemberian dari Allah. Yang mengejar dunia Allah beri sesuai dengan kehendak Allah dan bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Yang mengejar akhirat juga Allah beri. Wa kana ata'u rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Dan pemberian Allah itu tidak bisa dihalangi. Pasti sampai. Lalu di akhir ayat ini Allah berfirman, "Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Perhatikan bagaimana kami melebihkan sebagian orang di dunia di atas sebagian yang lain. Ada yang lebih berkuasa, ada yang di bawah. Ada yang lebih kaya, ada yang miskin. Ada yang lebih berpangkat, ada yang tidak memiliki pangkat atau pangkatnya hanya rendah. Kami berikan keutamaan kepada sebagian di atas sebagian yang lain di dunia. Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Dan ingat, kondisi akhirat lebih dahsyat, lebih besar, lebih agung lagi tingkatan-tingkatannya dan lebih besar juga keutamaannya. Kalau di alam dunia orang itu bertingkat-tingkat kondisinya dalam segala aspek. Dari segi ekonomi, enggak sama. Ada yang miskin, ada yang sangat miskin, ada yang lebih miskin lagi, ada yang cukup, ada yang sedang, ada yang kaya, ada yang lebih kaya, ada yang sangat kaya. Dari segi pangkat juga begitu, di kepolisian atau di ketentaraan, ada yang tinggi banget, jenderal, bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 21, terus di bawahnya ada kolonel, ada letkol, ada mayor, ada kapten, terus sampai tamtama. Di kepolisian juga begitu, ya, dalam kehidupan sosial juga begitu, di akhirat juga begitu. Tingkatan kenikmatannya berbeda. Ahli surga, ahli neraka juga tingkatan azabnya berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung kadar amalan, jenis amalan. Jenis amalannya baik ke surga. Kadar amalannya berbeda, tingkatan di surga juga berbeda. Jenis amalannya buruk ke neraka. Kadar amal buruknya berbeda-beda menentukan tingkatan azab di nerakanya. Jadi tidak ada bedanya, ya. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah memberikan pemberian di dunia kepada orang-orang dengan kadar dan jenis pemberian yang berbeda-beda, tidak sama. Dan demikian juga di akhirat. Allah menyatakan walal akhiratu akbaru darajatu akbaru tafdila. Dan di akhirat ada tingkatan-tingkatan yang lebih besar, lebih utama, lebih agung. Dan juga perbedaan keutamaan yang berbeda-beda pula. Ya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa penghuni akhirat di surga juga berbeda-beda keutamaannya. Ada yang sebagian ahli surga lebih tinggi daripada sebagian yang lainnya, sebagaimana kondisi mereka ketika di dunia. Ya, tapi Allah menyatakan wa anna darajatal akhirah akbaru min darajatid dunya. Tingkatan-tingkatan di akhirat lebih dahsyat, lebih agung, lebih besar, lebih utama daripada keutamaan di dunia. Ya, keutamaan para nabi alaihimussalatu wassalam di surganya tentu saja di atas keutamaan orang-orang mukmin pada umumnya. Karena keutamaan mereka di dunianya pun berbeda-beda. Jangankan para nabi dengan orang-orang mukmin secara umum, di antara sesama nabi pun berbeda-beda tingkat keutamaannya. Ada nabi yang lebih mulia daripada nabi yang lainnya. Allah yang menerangkan hal itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 55. Kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Itulah para rasul. Kami telah mengutamakan sebagian rasul di atas sebagian yang lain. Jadi ada rasul yang lebih utama daripada rasul yang lainnya. Di kalangan para rasul ada rasul yang Allah berbicara langsung dengan mereka, seperti Nabiullah Musa. Dan Allah tinggikan sebagian mereka beberapa derajat dibanding sebagian rasul lain. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam beberapa penjelasan dan keterangan. Dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Dalam surah Al-Isra ayat 55, kalau tadi Al-Baqarah 253, ya. Al-Isra 55 menyatakan walaqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda Zabura. Kami telah memberikan keutamaan kepada sebagian nabi di atas nabi-nabi lain. Dan kami telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Itu ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan para nabi juga berbeda-beda. Para nabi jauh lebih utama dibanding orang-orang mukmin pada umumnya. Di kalangan para nabi berbeda-beda tingkatan keutamaannya di dunia. Dan itu mencerminkan tingkatan yang berbeda juga untuk mereka di akhirat. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wa la ta'jizanna." Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asyaitan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tapi dalam masing-masing orang mukmin tadi ada kebaikan. Yang lemah iman ada kebaikan. Karena selemah-lemahnya dia punya iman. Dengan kadar tertentu kebaikannya juga sesuai dengan kadar iman yang dimiliki. Mukmin yang kuat juga ya ada kebaikan. Tapi kadar kebaikannya berbeda dengan yang tadi. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kamu melakukan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan minta bantuan, minta tolong kepada Allah dalam hal itu. Wala ta'jizanna, jangan bersikap lemah. Jangan, anak muda sekarang bilang jangan mager, jangan pewe. Mager teh bukan membuat pagar, malas gerak dalam melakukan kebaikan. Karena sudah PW, sudah posisi wenak apa? Wenak, oh wenak. Sudah malas gerak lah karena sudah enak posisinya gitu ya, bermalas-malasan. Itu dilarang loh. Wala ta'jizanna. Wa inna sobaka syai'un. Kalau kamu ditimpa sesuatu yang tidak kamu sukai, musibah gitu ya. Jangan sekali-kali kamu mengatakan, aduh coba tadi saya begini, ini saya akan begitu. Seandainya saya tadi tidak begitu, ini saya tidak akan begini. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu menggugat takdir yang sudah terjadi, yang Allah tetapkan kepada. Dan tidak bisa merubah, ucapan itu tidak bisa merubah apa yang terjadi. Tidak bisa di-rewind lagi. Kalau kaset, CD bisa diputar ulang. Dipundur ulang, putar-pundur, di-rewind gitu. Ini enggak bisa. Tapi kalau ada suatu musibah yang menimpamu, apapun alasannya, siapapun yang bersalah, penyebab kesalahan itu apa, jangan sekali-kali mengatakan, aduh coba tadi saya begini, ini saya akan begitu, coba tidak begitu, ini saya tidak akan begini. Enggak boleh begitu. Tapi katakanlah inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti dia lakukan. Kenapa? Fa'inna lau taftahu amla syaitan. Karena mengatakan kata-kata seandainya, lau, seandainya nih. Seperti tadi, aduh seandainya saya tadi begitu, saya tidak akan begini. Coba kalau tadi begitu, pasti akan begini. Jadi enggak boleh. Karena mengatakan kata-kata seandainya membuka amalan setan. Nah, hadis ini mengandung beberapa poin. Tapi salah satu poinnya tadi menunjukkan iman orang itu berbeda-beda. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Walikullin khairun. Mumin yang kuat, imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Tapi masing-masing ada kebaikan. Kadar kebaikannya berbeda sebanding dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Amr bin As radhiyallahu anhuma. bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau seorang hakim ijtihad, lalu ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia berijtihad lalu salah, ada hakim yang ijtihad lalu dia salah dalam ijtihadnya, dia dapat satu pahala. Kesalahannya maafu, diampuni. Ada hakim pun berbeda, ada yang benar, ada yang salah. Tergantung kadar iman dan ilmu yang dimilikinya. Ya. Allah pun berfirman pertama dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah menyatakan, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kulla wa'adallahu al-husna." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Futuh Mekah, sebelum dilakukannya Futuh Mekah dan berperang. Ketika Mekah belum ditaklukkan, kondisi kaum muslimin belum begitu kuat. Dari segala segi, termasuk segi ekonomi, dalam keadaan susah lalu infak, dalam keadaan lemah lalu perang, jihad. Itu pengorbanannya lebih tinggi itu. Gak sama. Kata Allah, tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak dan berperang sebelum Futuh Mekah. Mereka lah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang infak dan berperang setelah Futuh Mekah. Infaknya sama. Jihadnya sama. Tapi kondisinya berbeda antara sebelum Futuh Mekah dengan setelah Futuh Mekah. Yang pertama sebelum Futuh Mekah lebih tinggi derajatnya, lebih gede pahalanya. Wa kulla wa'adallahu al-husna. Tapi bagi masing-masing kedua golongan ini, Allah janjikan balasan kebaikan. Yang infak dan jihad setelah Futuh Mekah diberikan balasan kebaikan. Tapi yang infak dan berperang sebelum Futuh Mekah, balasannya lebih luar biasa. Lebih agung, lebih besar, lebih banyak daripada yang setelah Futuh Mekah. Juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-95 dan 96, Allah berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim." Kata Allah, tidaklah sama orang-orang mukmin yang tidak memiliki uzur, tapi duduk-duduk saja di rumahnya, di tempat tinggalnya. Tidaklah sama dibanding orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah lebih mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka dibanding orang-orang yang hanya duduk-duduk beberapa derajat. Tapi masing-masing Allah siapkan balasan yang baik. Dan Allah memberikan keutamaan kepada mujahidin dibanding orang-orang yang duduk dengan pahala yang sangat agung. Beberapa derajat tinggi dari Allah dan ampunan serta rahmat. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu ayat-ayat. Juga dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-19 Allah berfirman, "Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawma al-zalimin." Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'adzim. Kata Allah, apakah kamu mau menyamakan antara orang-orang yang suka memberi minum para jamaah haji dan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram? Jadi ketika orang melakukan haji, ada orang-orang yang memberi minum gratis ya, berupa kalau sekarang ini air-air mineral. Ribuan dus dilempar-lempar kepada para jamaah haji yang sedang ngumpul atau sedang berjalan. Diberikan secara gratis. Kadang-kadang makanan juga ya. Ada yang begitu. Orang-orang kayanya di musim haji itu mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit, miliaran. Untuk apa? Untuk disumbangkan kepada para jamaah haji. Berupa apa? Berupa minuman, berupa makanan. Kadang makanan berat yang kualitasnya bagus. Nasi mandi, nasi kebuli dengan kambing, dengan ayam. Berebut jamaah haji. Bagus enggak? Bagus, super bagus. Dapat pahala? Dapat. Atau sekarang ini, walaupun tidak haji, pokoknya musim umroh. Gak tahu kalau musim pandemi begini ya, mungkin gak ada. Itu di Masjidil Haram itu ada bapak-bapak yang berkeliling membawa air zam-zam. Ya. Dibagikan kepada para jamaah zam-zam. Zam-zam ya ibadallah, barakallahu fik terus. Orang-orang umpamanya lagi, ada yang lagi baca Quran, lagi zikir, lagi berdoa, lagi ngobrol. Menunggu sholat, menunggu azan, menunggu qomat. Karena di sana itu sejam, dua jam, kadang-kadang sebelum azan orang-orang sudah pada ke masjid. Ya mungkin haus, mungkin, tapi gak mau meninggalkan tempat, takut ditempati orang. Ah, ada yang keliling. Bagus. Allah menyatakan, apa kamu mau menyamakan orang-orang yang memberi minum para jamaah haji dan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? La yastawuna indallah. Mereka itu tidak sama di sisi Allah. Dan Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di sisi Allah. Dan merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Allah memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya dan keridhaannya serta surga bagi mereka yang di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Itu At-Taubah ayat 19. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, Amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang tidak ibadah dengan orang yang qanit sepanjang malam sambil sujud dan berdiri kepada Allah? Qanit itu dawamu ta'ah, beribadah, sholat. Sama enggak orang yang tidak ibadah dengan orang yang beribadah sepanjang malam, sujud dan berdiri? Mereka khawatir, takut terhadap akhirat dan mengharapkan rahmat dari Allah. Katakan, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini kalimat retoris. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Karena sudah jelas jawabannya, ya enggak sama. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu hanyalah Orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari hal ini hanyalah ulul albab. Hanyalah orang-orang yang berakal. Ayat ini menunjukkan orang-orang tidak sama. Dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Itu ayat yang menjelaskan perbedaan derajat, tingkatan orang-orang ketika di dunia. Imannya berbeda, amalnya juga berbeda. Otomatis balasan yang Allah berikan kepada mereka juga berbeda, termasuk di akhirat. Semuanya masuk surga, tapi levelnya yang berbeda. Karena perbedaan kualitas dan kuantitas dari iman dan amal. Tidaklah adil kalau umpamanya tingkatan surga mereka itu sama. Ya, yang imannya kecil ke surga, yang imannya gede kuat juga ke surga, sama levelnya. Atau tidak adil balasannya sama padahal usahanya berbeda. Coba dalam satu kantor dari mulai direktur sampai OB, sampai cleaning service gitu, gajinya sama. UMR 3 jutaan gitu umpamanya. Adil enggak? Ya enggak adil, ya. Beda level, beda gaji, beda fasilitas, beda wewenang. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Itu hukum manusia. Apalagi hukum Allah yang jauh lebih adil daripada apa yang diterapkan oleh manusia. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man amana billahi wa bi rasulih wa qama shalah wa shoma ramadan, kana haqqan 'ala Allah ayudkhilahul jannah. Jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati ulida fiha." Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu menegakkan sholat, lalu saum Ramadan, maka wajib bagi Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Baik dia berjihad di jalan Allah atau hanya duduk-duduk di tempat dia dilahirkan. Jadi, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, sholat, saum Ramadan. Nabi SAW mengatakan ini sebelum diwajibkannya zakat dan haji. Nah, sekarang sudah diwajibkan zakat haji menjadi rukun Islam yang 5. Siapa orang yang mengamalkan rukun Islam yang 5? Wajib bagi Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Baik dia itu berjihad di jalan Allah ataupun tidak, hanya duduk-duduk saja di rumahnya. Wajib bagi Allah. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nubashirun nas?" Wahai Rasulullah, boleh enggak kami siarkan kabar gembira ini kepada manusia? Kita viralkanlah. Aha, kalau bahasa sekarang gitu. Maka Nabi SAW menyatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajat a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi para mujahidin di jalan Allah. Jadi para mujahidin saja, untuk mereka saja khusus ada 100 tingkatan tuh. Dan itu di atas orang-orang mukmin yang tidak jihad fisabilillah. Yang jihad fisabilillah, kadar peran mereka dalam perang itu kan berbeda-beda ya. Ada 100 tingkatan. Dan jarak dua tingkatan, satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya sejauh jarak antara langit dan bumi. Keutamaannya tuh. Lalu kata Nabi SAW, kalau kalian mau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena sungguhnya Firdaus itu yang paling tengah dan yang paling tinggi. Surga paling tengah, surga paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Kau bisa paling tengah tapi paling tinggi. Kalau paling tinggi berarti tidak di tengah. Kalau di tengah berarti bukan paling tinggi. Gitu ya pikiran kita. Keliru kalau berpikirnya begitu. Muhammad Khalif At-Tamimi ketika menerangkan hadis ini dalam pembahasan Risalah Tadmuriyah menyatakan ini menjelaskan bahwa surga itu bentuknya seperti kubah. Kubah seperti baskom atau mangkok yang nangkub gitu ya, yang tertelungkup. Bagian paling atas otomatis bagian yang paling tengah. Begitu, tidak seperti apartemen. Kalau bagian paling atas pasti bukan paling tengah. Kalau di tengah pasti bukan paling atas. Kalau apartemen. Tapi ini seperti kubah. Yang paling atas otomatis yang paling tengah. Lalu Nabi SAW menyatakan, arahu, aku telah melihatnya. Lalu beliau berkata, wa fauqahu arsyur rahman. Wa minhu tafajjar anharul jannah. Dan di atas surga itu ada arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Dari arsy itu mengalir sungai-sungai surga. Hadis itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitabul jihad bab darajatul mujahidina fi sabilillah. Dan hadis itu derajatnya sahih. Masih dalam Sahih Bukhari dari Anas dan Ummu Harithah. Dari Anas, kata Anas, anna Ummu Harithah atat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad halaka Harithah yauma Badar. Asabahu sahmun gharb. Suatu saat Ummu Harithah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Harithah itu ibunda dari Harithah. Harithah ini seorang sahabat. Seorang sahabat yang gugur di medan perang Badar, dia terkena anak panah yang nyasar. Mungkin anak panah itu dilepaskan ke arah musuh, kena siapa aja lah yang penting musuh gitu ya. Salah satunya yang kena adalah Harithah. Berkata Ummu Harithah, ya Rasulullah, qad alimta mauqi'a Harithah min qalbi. Fa in kana fil jannah lam abki 'alayh. Wa illa sawfa taramasna. Wahai Rasulullah, engkau mengetahui bagaimana kedudukan Harithah dalam hatiku. Ummu Harithah itu amat sangat cinta bingit kepada anaknya Harithah ini. Engkau telah tahu bagaimana kedudukan Harithah dalam hatiku. Kalau dia sekarang ada di surga, aku tidak akan menangisinya sedikit pun. Kalau dalam surga, anak yang dicintai ada di surga, ngapain ditangisi, sudah bahagia di sana. Kalau kita mengetahui anak kita bahagia di tempat jauh, umpamanya dia bekerja di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, atau belajar gitu ya. Terus video call, kita kangen, kita khawatir pas video call, kelihatan sumringah, senang, bahagia, wah betah gitu ya. Bagaimana perasaan kita? Udah ikut senang, ikut bahagia. Tidak perlu menangis, kalau toh menangis karena haru, bukan karena sedih. Kita baru menangis kalau pas video call anak kita nangis, mah, pa, enggak betah, ingin pulang, ini, wah, kita juga sedih. Nah sekarang Harithah sedang dalam kondisi yang bahagia di surga. Karena kita tahu bahwa orang yang berjihad di jalan Allah sehingga gugur mati sebagai syahid, ruhnya itu akan menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Kata Ummu Harithah, kalau dia ada di surga, saya tidak akan menangisinya. Kalau enggak, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan. Menjawab pertanyaan itu berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ajannatun wahidatun hiya, innaha jinan kathira, wa innahu fil firdausil a'la. Apa kamu kira surga itu hanya satu tingkat? Enggak, ada banyak tingkat, dan Harithah berada di surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi hadis-hadis ini dan ayat-ayat yang tadi sudah diterangkan menjelaskan kepada kita semua tentang kondisi surga yang bertingkat-tingkat. Tidak hanya satu tingkat, tapi banyak tingkat. Semakin tinggi tingkatnya, semakin menyenangkan, membahagiakan. Fasilitas yang ada di dalamnya juga berbeda-beda. Makin tinggi tingkatan surga itu, makin luar biasa kenikmatan serta fasilitas yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Allahumma ja'alna husnul khatimah warzuqna, Allahumma warzuqna husnul khatimah. Waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah, dan masukkan kami semua dengan rahmat-Mu sebagai ahli-ahli surga, ya. Inilah para ikhwah sekalian penjelasan tentang beberapa perbedaan tingkatan di surga, dan surga itu ada bertingkat-tingkat. Kita nanti akan mengintip perbedaan fasilitas yang berada di tingkatan yang berbeda-beda di surga. Akan kita lanjutkan penjelasannya di hari Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Pak Muzain. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kami undang para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Al-Ustaz mengenai materi bahasan yang telah disampaikan Ustaz tadi. Kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Kami tunggu, kami silakan untuk bertanya kepada pendengar dan pemirsa juga. Baik, kita sambil menunggu penelpon, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz, bagaimana tingkatan yang lebih utama bagi seorang suami bersabar dengan mempunyai istri yang kurang bagus akhlak terhadap suaminya, walaupun istri suka beribadah atau mencari istri yang lebih soleh, yang akhlak terhadap suaminya bagus, katanya. Iya. Iya, barakallahu fiik. Ibu siapa? Suami siapa? Seorang di Bandung, Ustaz. Seorang di Bandung. Mana yang lebih utama, tetap bersabar mempertahankan istri yang akhlaknya buruk atau mencari istri baru yang solihah? Awalnya solihah, setelah dinikahi ternyata tidak lebih baik dari yang pertama. Nanti begitu, ya. Taib, kalau seseorang laki-laki memiliki istri yang membuat dia kecewa, kurang perhatian ke suaminya, tidak taat. Orang Sunda bilang ngangkrang. Walaupun dia suka ibadah, suka sholat, saum, tahajud, baca Quran, dan seterusnya, tapi sikap ke suaminya itu membangkang. Apa harus bersabar ataukah menikah lagi? Kalau menikah lagi, apakah ta'adun itu poligami, ataukah yang ini dicerai terus diganti? Ya. Pertama, kalau istri demikian, ya didik terlebih dahulu dengan tiga tahapan yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 34, "Wallati takhafuna nusuzahunna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna." Dan wanita-wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan mereka berbuat nusyuz, Nusus itu durhaka, nusus itu lancang. Dan salah satu bentuk nususnya itu bila seorang suami, ini perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Wal mar'atun nasizah. Wanita yang nusus itu adalah wanita yang suka cemberut di hadapan suaminya. Baud kata orang Sunda, ya. Dan wanita yang tidak taat kepada suami, yang bila suaminya memandang kepada wajah wanita itu, itu membuat perasaan suaminya itu sumpek. Karena tadi cemberut. Karena berpaling dari suaminya. Tidak perhatian, tidak peduli. Itu disebut al-mar'atun nasyizah. Apalagi lebih dari itu, berani memarahi, berani mengatai kata-kata yang kasar, ya, apalagi dengan sikap sambil melotot, sambil membanting pintu, sambil teriak seperti itu, lebih dari nusus. Jadi Allah menyatakan wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan berbuat nusus, fa'idhuhunna. Didik mereka, ajari mereka. Dinasihati, dibimbing. Kalau nusus itu belum, iming-imingi mereka dengan pahala ketaatan. Dengan pahala berbuat baik kepada suami. Kalau nusus itu sudah terjadi, takut-takuti mereka dengan azab. Sehebat apapun ibadah seorang wanita, tapi kalau dia durhaka kepada suaminya, ditolak itu ibadah. Kita pernah jelaskan satu hadis, salah satun. La turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia yang salat-salat mereka tidak akan diangkat ke langit dari kepala-kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sejengkal dari kepala sudah mentok di sana, tidak terus ke langit. Artinya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Salah satunya adalah wanita yang nusyuz ini. Oleh karena itulah maka didik. Apa enggak sayang terhadap ibadahnya, terhadap sholatnya, terhadap amal-amal soleh yang dilakukannya yang ditolak. Karena sikapnya yang tidak taat kepada suaminya. Tidak bisa menyenangkan suaminya. Ya. Nah, didik dulu. Kalau dididik, dinasihati berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, tidak ada perubahan. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhadditsuha. Tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol. Dicemberuti saja, dicuekin, ya. Dan ini sebuah tamparan yang lebih menyakitkan bagi seorang wanita, dicuekin sama suaminya. Mudah-mudahan dengan itu berubah, ya. Berjanji tidak akan mengulang lagi. Tapi kalau dengan itu juga tidak berubah, ya terus di dalam kedurhakaannya, wadribuhunna, pukul mereka. Al-Quran yang membolehkan mukul, wadribuhunna. Coba lihat An-Nisa 34. Tapi di hadis membatasi, tidak boleh memukul wajah. Bagian wajah kepala jangan. Dan tidak boleh menimbulkan bekas, luka. Apalagi sampai cacat, seumur dipukulnya dengan palu. Jangan. Sebagian ulama menyatakan pukul hanya dengan satu batang. Apa yang suka dipakai pembersihan gigi itu, batang apa? Siwak, siwak. Pukul dengan siwak. Tangannya atau kakinya gitu ya. Pukul dengan itu. Jangan sampai menimbulkan bekas. Kena KDRT dong, undang-undang KDRT. Tidak, karena apa? Karena gak ada bukti. Pak, saya dipukul oleh suami saya, lapor ke polisi. Oh ya, mana bekas pukulannya, mana buktinya? Harus divisum. Dilihat tidak ada, ya. Kecuali kalau mukulnya sama lima jari, plok, ada nempel tadi pipi. Iya, itu mah gak boleh, zalim. Gak boleh memukul wajah. Gak boleh memukul sampai menimbulkan bekas, ya. Nah, itu tiga tahapan, ya. Dinasihati, dibimbing, diajari, Kalau enggak nurut juga, ya udah pisah tempat tidur. Jangan ditanya, jangan di sapa, jangan diajak bicara. Kalau masih begitu juga boleh memukul. Terus gimana kalau memukul melawan? Tangkis terus pasang kuda-kuda. Aduh. Ini sudah sudah susah diperbaiki. Apa yang terjadi? Ceraikan. Karena itu wanita durhaka. Ya, itu yang pertama. Karena kalau tidak, maka doa-doa dari suami tersebut selama istrinya sebejat itu tidak akan diterima oleh Allah. Thalathatun. Idza da'aw Allah lam yastajib lahum. Ada tiga golongan manusia. Bila mereka berdoa kepada Allah, doanya tidak akan diterima oleh Allah, akan ditolak. Salah satu di antara tiga golongan ini adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki, seorang suami yang memiliki istri yang akhlaknya bejat, durhaka terus, tapi tidak diceraikan juga. Ya. Maka menceraikan karena alasan itu adalah sesuai dengan syariat. Nabi SAW pun pernah menceraikan istrinya. Ada dua orang yang diceraikan istrinya oleh Nabi SAW. Menceraikan itu bukan sebuah aib bila alasannya syar'i tepat. Ya. Nah, aduh tapi berat sudah punya anak, nikah lagi. Karena apa? Karena menghukum wanita dengan wanita lagi. Suatu saat seorang hakim itu ulama pasti ya, melihat ada seorang laki-laki memukul istrinya dengan tongkat, dipukul. Karena istrinya itu durhaka, mendurhakai semuanya. Ditegur oleh sang hakim ini. Kata beliau, innamal asalil hayawanat. Hanyalah tongkat itu untuk memukul hewan, bukan untuk memukul orang. Kata suami, tapi dia durhaka terus. Berkali-kali. Apa kata hakim ini? Yudrabun nisa, tudrabun nisa bin nisa. Wanita itu harus dipukul dengan wanita lagi. Orang ini kurang cerdas. Dia tidak bisa memahami ucapan laki-laki ini, ucapan hakim ini. Dia menjawab, la afham. Saya tidak faham. Masa saya harus menyuruh wanita lain memukuli istri saya? Tapi istrinya cerdas. Dia memahami bahwa wanita dihukum dengan wanita lagi. Artinya, seorang istri yang durhaka yang sudah berkali-kali dinasihati tetap tidak berubah, hukum dia dengan menikah lagi kepada wanita lain. Tanpa menceraikan dia. Itu maknanya. Dan si wanita ini faham karena cerdas dia. Sementara suaminya masih kebingungan. Bagaimana respon si wanita ini? Dia menyatakan, dah hadal ghabi. Ya. Wastamir fidharb. Kata wanita ini, tinggalkan orang bodoh ini. Biarkan, jangan didengar, abaikan. Ayo pukul aja lagi saya. Si wanita ini lebih suka dipukul lagi oleh suaminya karena kedurhakannya dibanding dimadu. Oleh karena itulah, maka salah satu di antara cara menghukum istri yang terus-terusan durhaka, menikah lagi. Dengan cara-cara yang ma'ruf. Ya, bilang, sekali lagi kamu begitu saya nikah lagi loh. Bila perlu, kuatkan dengan sumpah. Wallahi saya akan nikah lagi kalau kamu sekali lagi begitu. Oh, itu paling ditakuti itu oleh wanita tuh. Ya, jadi sesuatu yang paling ditakuti oleh setiap istri apa? Menikah lagi. Ya, dan mas kawin yang paling tidak diinginkan oleh para istri adalah mas kawin lagi. Itulah. Saya dapat cerita dulu ada seorang syekh yang datang ke sini, masih waktu itu masih muda, sekarang sudah jadi mufti. Namanya Syekh Soleh Al-Haidan, hafizahullahu taala. Ya, pernah menjadi imam taraweh di sini selama hampir satu bulan Ramadan, beberapa puluh tahun atau belas tahun yang lalu ketika masjid kita masjid lama. Antum hadir hari itu? Sesoleh Al-Haidan. Nah, itu beliau cerita. Ya, beliau dari Qasim, murid Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Itu wanita itu yang paling ditakutkan adalah di madu. Suatu saat ada suami istri yang baru menikah, masih hangat-hangatnya. Nah, suatu saat ketika mereka tinggal di sebuah kota, suaminya ini di kantornya ada yang nelpon dari luar kota. Ternyata ada kabar berita mertuanya, ayah mertuanya meninggal. Dia disuruh menyampaikan ke istrinya. Istrinya itu sangat sayang kepada ayahnya. Dia bingung, gimana nih cara menyampaikannya nih, ya? Agar tidak stres, agar tidak sedih, agar tidak terlalu terpukul gitu. Dia pasang strategi. Dia telepon ke istrinya di rumah. Mah, mungkin bahasa kitanya begitu ya. Harus sabar ya. Harus rela, harus ikhlas. Kenapa ini? Saya mau nikah lagi. Oh, langsung. Kenapa? Apa kurang saya? Kita baru aja menikah. Begitu sampai di rumahnya nangis-nangis istrinya. Kalau saya ada salah, maafkan saya, tapi tunjukkan kesalahan saya apa, nanti akan saya perbaiki. Kalau ada kekurangan, beritahu, nanti akan saya tutupi. Pokoknya jangan menikah, jangan dibiarkan. Kamu harus sabar, kamu harus ikhlas, gitu. Nangis. Pada malam hari ketika istrinya masih nangis, dia bilang, "Dek, begini. Saya tuh sebenarnya tidak akan menikah lagi, tapi saya akan ngasih kabar yang buruk kepada kamu." Kabar buruk apa? Tadi siang ada telepon, ayahmu meninggal, dan itu pesan yang ingin saya sampaikan, bukan karena menikah lagi. Apa kata istri? Oh itu, betul kamu tidak akan menikah lagi? Enggak. Alhamdulillah. Dia malah alhamdulillah. Kematian ayahnya dianggap jauh lebih enteng daripada suaminya menikah lagi. Alhamdulillah, syukur. Akhirnya dipeluklah suaminya. Syukur kamu tidak menikah lagi. Kesedihan karena kematian ayahnya itu tertutupi oleh kebahagiaan karena suaminya tidak akan menikah lagi. Akhirnya esok harinya takziah ke kampung halaman orang tua. Ya, ini menunjukkan bahwa itu hukuman yang sangat berat bagi seorang wanita kalau suaminya menikah lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua para pendengar juga pemirsa bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Nah, ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Mulyana di Markas Raya. Pak Mulyana. Sehat Pak ya? Ya. Lama enggak masuk Pak Mulyana. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Ada di dunia, di akhirat ada tingkatan-tingkatan. Di surga dan neraka ada tingkatan-tingkatan. Iman ada tingkatan-tingkatan. Yang saya tanyakan, perbedaan iman dan dolim itu bagaimana? Sekian, assalamualaikum. Perbedaan iman dan? Iman dan perbedaan dolim. Iman dan orang dolim itu bagaimana? Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Marga Hayu ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya apa perbedaan iman dengan dolim ya? Yaitu lawannya Pak. Zalim lawan dari adil. Adil bagian dari keimanan. Makna zalim adalah wad'u syai fi ghairi makanih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Karena menempatkan ibadah bukan kepada yang layak untuk diibadati. Ibadah hanya boleh kepada Allah, ini dilakukan kepada semua manusia. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Ya. Jadi, zalim dengan iman adalah dua hal yang bertolak belakang. Siapa yang zalim, tidak ada iman dalam diri orang itu. Dan siapa yang iman, dia tidak akan berbuat zalim. Ya, itu jelas perbedaan yang tidak harus diterangkan secara detail dan gamblang, itu dua hal yang sudah berbeda saja ya. Zalim ada tingkat-tingkatannya, ada yang kedzaliman besar, besar sangat sekali, dan sebesar-besar kedzaliman adalah syirik. Ada yang lebih kecil dari itu, iman juga, ada yang paling tinggi yaitu tauhid, dan ada juga yang di bawah itu ya, wallahu a'lam. Nah, silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi yang masuk, kita angkat. Silakan. Halo. Ah, putus lagi. Silakan, Pak, Bu. Sudah putus, sudah nyahyum. Putus ya. Ya. Silakan masuk lagi. Ya, kami persilakan kepada pendengar yang akan bertanya langsung kepada Ustaz dan bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Yang tadi terputus bisa dicoba kembali. Halo. Belum masuk. Belum ya. Baik, sementara dari pesan singkat dulu Ustaz, ada yang bertanya. Ustaz mohon penjelasannya bagaimana cara mengamalkan puasa sunnah Daud. Apakah bisa dipadukan dengan puasa sunnah Senin Kamis? Bagaimana caranya? Jazakallah khair. Kita angkat dulu telepon ya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Halo. Silakan yang telepon sudah masuk. Dengan siapa? Halo, yang telepon silakan sudah masuk. Halo, masih nyambung ini. Ya, halo, kalau yang telepon sudah masuk, silakan nanti langsung bicara ya. Saya akan jawab dulu pertanyaan yang barusan. Iya, bagaimana memadukan antara sudah putus, memadukan antara saum Daud dengan saum Senin Kamis? Itu pilihan, disebutnya mukhayyar. Jadi boleh kita saum Senin Kamis, kalau mau yang lebih baik silakan kita saum Daud. Selang sehari, saum sehari tidak ya. Jadi tidak digabung kedua-duanya. Wallahu a'lam. Ya, silakan penelpon. Tutup lagi. Halo. Silakan, sudah masuk Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung bukan? Mohon. Langsung Pak Dudung sebelum putus nanti. Mohon. Ustaz, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Menyolatkan jenazah di masjid dan di rumah, Ustaz. Itu Pak Dudung kecilin. Kurang jelas. Kecilin dulu radionya Pak Dudung. Mana yang lebih utama? Menyolatkan jenazah di masjid atau di rumah? Iya. Mana yang lebih utama, di masjid atau di rumah? Nyalakan jenazah, Ustaz. Iya. Sholat jenazah ya. Iya. Sudah. Langsung putus ya. Kayaknya di setting 15 detik. Langsung putus ya. Pak Dudung, barakallahu fiik. Mana yang lebih utama mensolatkan mayit, apa di masjid apa di rumah? Tidak di dua-duanya. Jadi di zaman Nabi SAW ada tempat khusus untuk menyolatkan jenazah. Tidak di masjid, tidak di rumah, tapi ada satu tempat khusus di pinggir masjid. Di sanalah biasanya Nabi SAW menyolatkan jenazah. Ya. Boleh enggak di masjid atau di rumah? Boleh. Ada asarnya ada. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha mendengar ada seorang sahabat yang mulia meninggal. Ya, dan mau dikuburkan. Aisyah radhiyallahu anha meminta agar jenazah sahabat tersebut dimasukkan dulu ke dalam masjid karena beliau dan beberapa istri yang lain mau mensolatkannya. Akhirnya dimasukkan ke dalam masjid dan beliau Aisyah menyolatkan di dalam masjid. Karena rumah Aisyah itu di pinggir masjid, berdampingan dengan masjid. Orang-orang di kalangan tabi'in lalu ribut. Ya, mengingkari perbuatannya. Oh, sesungguhnya Rasul SAW tidak pernah menyolatkan jenazah di dalam masjid. Seolah-olah menganggap apa yang dilakukan Aisyah itu sebuah kebidahan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Atu'allimunani anis sunnah. Apa kalian itu mau mengajari aku tentang sunnah? Mereka yang mencela perbuatan Aisyah itu mungkin sahabat kecil atau para tabi'in. Nabi SAW itu sudah wafat lama. Ya. Lalu Aisyah menyatakan sesungguhnya Rasul SAW pernah mensolatkan dua jenazah sahabat di dalam masjid. Nah ini menunjukkan dibolehkannya menyolatkan jenazah dalam masjid. Dan riwayat itu dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz. Yang menunjukkan dibolehkannya mensolatkan jenazah di dalam masjid. Boleh, tidak bid'ah, tidak menyimpang, tidak keliru, tidak salah. Boleh, karena ada atharnya. Sehingga Aisyah pun ikut menyolatkan jenazah seorang sahabat di dalam masjid. Ya. Tapi pengingkaran beberapa sahabat kecil dan beberapa tabi'in terhadap perbuatan Aisyah menunjukkan bahwa keumumannya bahwa Nabi dan para sahabat tidak menyolatkan jenazah di dalam masjid. Jadi peristiwa dicelanya Aisyah karena mensolatkan jenazah dalam masjid bagi orang yang tidak tahu menunjukkan jarangnya para sahabat menyolatkan jenazah di dalam masjid. Dan ini menunjukkan lebih utama mensolatkan jenazah di tempat khusus untuk menyolatkan. Tapi sekarang tempat khusus itu tidak ada. Kita tidak ada tempat khusus di samping masjid, umpamanya ada pelataran tertentu, khusus menyolatkan jenazah tidak ada. Oleh karena itulah maka tidak mengapa mensolatkan jenazah di masjid. Karena ada atsar tadi yang menyatakan kebolehan hal tersebut. Mana yang lebih utama di masjid, apakah di rumah? Ya, yang lebih utama mana yang memiliki daya tampung yang lebih banyak, lebih besar. Kalau di rumahnya rumah besar, lebih besar daripada masjid, bisa menampung ratusan orang, sementara masjid hanya maksimal 100, silakan di rumah. Ya, karena lebih banyak orang yang menyolatkan, itu lebih bagus bagi si mayit. Tapi kalau umpamanya rumahnya kecil, sumpah. Ada rumah besar tapi kan disekat-sekat, ada kamar, ada ruangan. Maksimal paling 20 orang, tapi kalau di masjid bisa 100 orang atau lebih, maka sholatkanlah di masjid. Intinya kejarlah jumlah yang lebih banyak dari jamaah yang mensholatkannya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali undang antum semua para pendengar yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, bisa melalui telepon di nomor 022-86-86-2637. Ini terakhir ya, pertanyaan ada? Terakhir. Silakan, yang telepon dah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallah. Siapa, Pak? Tanya. Oh ya, salam Didin pengantin. Cimahi, Ustaz. Oh, salam pengantin. Silakan. Ini Ustaz, boleh enggak kita meminta doa pada orang yang kita enggak tahu kesolehannya gitu, Ustaz. Misalnya ke teman-teman gitu. Di grup doain ya. Saya misalnya mau menikah gitu. Boleh enggak, Ustaz? Atau harus ke orang soleh aja, Ustaz? Ya. Jazakallahu khairan. Ini mah curhat itu. Minta doa kepada orang yang masih hidup boleh. Ya. Terlebih orang tersebut adalah orang yang kita yakini atau kita duga kuat. Doanya dikabul oleh Allah SWT. Karena para sahabat juga sering minta didoakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan seusai Nabi wafat, para sahabat juga suka meminta doa kepada sahabat lain. Termasuk perintah Nabi SAW kepada Umar bin Khattab. Hei Umar, kalau nanti kamu berjumpa dengan seorang namanya Uwais Al-Qarn. Dari Qarn. Dari Yaman. Kamu minta doa kepada dia. Agar Allah SWT mengampuni dosa kamu. Perintah Nabi SAW kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Setelah Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar. Ketika Umar menjadi khalifah, puluhan tahun setelah Nabi wafat, dia berjumpa dengan seorang yang namanya Uwais. Jadi Uwais itu menjadi terkenal karena hadis ini. Nah setelah berjumpa, lalu dia ingat kepada amanah Rasul SAW. Lalu meminta agar Uwais mendoakan dia, agar Allah mengampuninya. Dan itulah sebaik-baik tabiin, Uwais Al-Qarn. Ya, seorang yang ikhlas dan berbuat amat sangat super baik kepada ibunya. Tidak ingin dikenal, sehingga setelah peristiwa itu beliau menghilang entah kemana. Itulah sebaik-baik tabiin. Wais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Dan ini menunjukkan dibolehkannya meminta doa kepada orang lain yang masih hidup. Adapun yang sudah mati ya, bukannya minta doa, kita harus mendoakan dia. Sesoleh apapun orang itu. Sesoleh apapun orang tersebut. Termasuk Nabi Muhammad SAW kita doakan, iya. Kita selalu mendoakan dalam sholat kita. Minimal 9 kali dalam sehari semalam dalam sholat kita. Ya, yaitu Assalamualaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Minimal 9 kali. Karena kita melakukan 9 kali tahiyat di dalam sholat sehari semalam. Ya, karena umumnya sholat 2 kali tahiyat kecuali apa? Sholat subuh yang hanya sekali. Nah itu minimalnya, ditambah dalam sholat-sholat sunat bisa lebih. Ya, ya kita mendoakan Nabi alaihi salatu yang kesolehannya tidak ada yang menandinginya. Tapi kita sebagai orang yang hidup dan kesolehannya jauh sekali di bawah beliau, tetap disyariatkan mendoakan beliau dalam sholat kita. Ya, bukan minta doa, tapi kita mendoakan mereka. Loh, ngapain didoakan? Didoakan, tidak didoakan juga Nabi mah pasti selamat. Iya, tapi itulah perintah syariat dan ada feedback. Apa feedbacknya? Kita memperoleh doa yang sama dengan doa yang kita panjatkan untuk yang sudah meninggal. Karena Nabi SAW menyatakan dakwatul muslim. Ya, li akhil muslim bidahril ghaib mustajabatun. Indarosi malakun muakalun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa seseorang untuk saudaranya yang Muslim itu mustajab. Di sampingnya ada malaikat yang ditugaskan yang mengatakan amin walaka bimithlih. Dan kita mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh yang sudah meninggal itu sama dengan mendoakan seseorang tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Maka malaikat menyebut amin dan bagimu seperti isi doamu. Itu feedbacknya tuh, ya. Jadi bukan minta doa kepada orang meninggal, tapi mendoakan. Kalau kepada orang hidup boleh. Nah, bagaimana kalau minta doanya kepada orang yang tidak soleh? Ah, sini mah. Banyak dosa, banyak salah, banyak canda, banyak lalai. Boleh enggak? Enggak apa-apa, boleh. Karena apakah orang yang banyak dosa dipastikan doanya tidak dikabul? Ya enggak bisa memastikan begitu. Ya, amat sangat mungkin orang yang banyak dosa, lalu dia bertobat, dalam tobatnya dia berdoa dan dikabul oleh Allah SWT. Ya, dibolehkan minta doa kepada siapapun selama orang itu masih hidup. Ya, silakan Din minta doa. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali melanjutkan kajian ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.